Bang. Apa wae sing wis wani nantang karo Begawan Durna tandange. Jare saguh napake kridaning para Sata Kurawa. Ha iya. Tur nek nganti awake dhewe muleh engko petruk dikandhani truk. Purantawati arep dirabi karo Lesmana Mandrakumara. Nek petruk nglalu piye ayo. Kowe karo aku kelangan adil lho. Ha iya, ha iya. Mula rame-rame rantas malang-malang kudu diputung nek. Kurawa petuke, petuke, pokoke mati nglabuhi petruk ora masalah. Wis tadian teping tekadku, Gong. Aku kakange petruk disambati Adi Lanang. Nek nganti aku ora iso mundurke para Sata Kurawa, wah, wong kukut jagate garek. Mati tak ikhlasake, semono ba aku. Aku nglabuhi karo kakangku petruk. Kowe nek nganti mati kowe ikhlas reng, nek nganti aku mati kok ora ikhlas ki tak isin. Ha iya. Mula nek kowe mati mengko aku tak bali. Lho. Tak ngomongi petruk. Lho, lah kowe mati apa ora? Wis, anakku jek cilik-cilik. Nah aku mati ngrekoso engko sik ngopeni sapa? Nglabu Yadi lho, Gong, petruk nang omah ki sentik-sentik. Arep modar perkara pengen daup karo Purantawati nagih janji saka Sinuwun Prabu Ndarawati. Reng, sengkuni saya cedhak lho, Reng. Nek kowe wedi mikir. Nek kowe wedi semingkir, tandangane kaya ngapa? Kridaning para Sata Kurawa. Coba aku tak delok kridane kakangku sing tuwa dhewe. Nek petruk wis kulino ngerti aku gelute petruk. Nek lakon Semar bangun kayangan. Nah iya. Nek kowe urung tau mbok coba aku tak weruh tontonen nganti kalah kridane gareng karo petruk. Wah! Meguru karo kowe, Gong. Wah, tak deloke, wah, jan delok tekle gelut, tekle jasmu kuwi. Munake kakane kok tekle ora. Ha tangane wae kaya ngene kok arep gelut lar ngantil kepiye? Menengo. Abdine Ndara Janaka kalah karo Purawa wirang bebarang. Tak tontone rek. Ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya pang pranangana magawya gelarira wang wang Manusman yang jajalan derajati batur wani nantang karo wong tuaku pengen tinjau ngakirat nyawamu parat nolok hari nguran nyawang karo gidokmu dewi keparat sabar, sabar mau sabar aku ngerti kaya ngopo rasane nek wong tuamu ditantang karo wong kowe minangka anak mesti runtik atimu mesti kemauan ngaten paman nolok hari derajati pono kawan dilangap-dilangap ucapi ono ngarepi wong tuaku ayo Rino pak leto dasmu mutar ayo, sikat, ayo mungso wis nesu ngono kae, kowe kok min ketap kedip menengo, menengo patih sengguni iya nala gareng aku sing teko aku ngaturake bekti karo patih sengguni nadyan tundone dadi mungso ning tata krama unggah-ungguh ora ditinggal karo nala gareng aku ngaturake bektiku katur patih sengguni lha kok derajatmu ki mung wong kere kowe ki wing ponakawan kok tanpa nganggo tata krama karo aku ngaturke bekti mongko basa ngoko lara atimu tak basani ora tak basani ha lara atimu ora tak basani. Aja kok ming kowe batis ngene begawan Durna. Pujangga negara Ngastina wae ora tak basani, tak tantang gelut anake nesu. Jandon wani aku. Man 200 minggah. Kula sampun boten kiyat nyawang nolo garing, suarane kok sajak kaya wani gelat mesti abang. Kaya wani mecah mesti gligen. Kula terus minggah tak ajari ben kapok ben ngerti karo tatanan. Kowe ngapa, Ma? Ora mung ngomong tok nek maju-maju ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Gleto ndas memutar. Wo, tak kumke dedak tak kombor saiki. Anak jarane kok aneh-aneh ora. Sabar, Ma, sabar, sabar. Iki nek iso dirembuk nek ora iso engko perang ya sak karepmu ning sabar. Kula sampun boten kiyat. Wah, aku kok deg-degan to suwe-suwe iki. Garang iki lambene kaya waton iso nyelekop ning mbuh engko tandange. Tontonen, tontonen tengok kene, aja kuwatir. Rumangsane, oh, bojo kowe tak keplak minggat kok. Aja ming Kurawa. Rumangsane. Kowe bali nala garing. Bali piye? Petruk aja wani ndaup karo Purantawati bakal didaup karo putuku Lesmana Mandrakumara. Sing duwe anak Purantawati iki Sinon Prabu Bathara Kresna. Kok sampeyan akon bali karo Gareng? Hm? Kok sampeyan akon bali kula? Sing duwe anak wis durung ngerti keterangan kok sampeyan wis akon bali karo kula. Taunana Windanana Gareng ora gelem mulih saka negara Ndrawati nek urung mboyong Purantawati. Nek Purantawati ora tak boyong ning Karang Kajempel, Petruk sentik-sentik arep mudhar. Nek nganti ora klakon daop, Petruk mati, Gareng kelangan adi lanang. Timbangane kowe Gareng kelangan adi lanang, nyawane Gareng tak ikhlaske. Weladala. Suarane iki lho. Wong nek ndelok awake iki jane ora pokro, kaya wong kurang gizi piye? Tanganku kemlawe tiba ning raimu ora cepat nyawamu aja duntang, nolo Gareng. Dan cangkeme dan kaya ya oi aku ki nang nyawang iki kaya ora percaya e deloken deloken ora percaya yen ngono wani karo Sata Kurawa lho sing tak wedeni apane aja ming Sata mah Kartamarma Dursasana Durgempa Durmagati Citraksa Citraksi Dursasena kon ngrubut nala Gareng nek nganti aki mlayu wo bumi langit tangkep es tak rembuk wis ora kena. Ndang Jatasana. Wis aku wis ora iso ngrembug nala Gareng suarane Janatose ora jamak-jamak. Nganti ora kuat aku krungu suarane nala Gareng. Jaja muntap lir ngetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Oh, ora usah metentang reng. Malah mesake weruh tanganmu kuwi. Kaya sikil wedhus. Ngletak bathukmu ya mutar tak kan. Ayo Karta Swata Marga apa? Ora bali tak kendharat. Gedhene tak pateni aku mentolo karo kowe. Lena pangendamu, oh swarga loka papanmu Swata Marga. Sembodo karo le sumbar kampleng pisan ning gletak reng dekno bareng nek nganti kalah karo Kurawa bumi langit tangkep wae modar cah iki swata mo tangane atose ora banget ora jamak kok nganti ora banget to iki tiba ning tangane Gareng kluthak eh gagar otak pendaran yakin ora operasi modar cah iki reng. Reng. Tangi reng. Iki mergarik mati. Sorry gong, akhir. Ora ngerti aku tak kira Sata mah kok ya. Wis. Ayo piye kabare? Wah, ora omong-omong tembel neng sirah. Urung siap aku maju terus. pokoknya kudu sembada karo omonganmu. Mikira, tandangane tontonan le. Sabator. Tuan. Ya, ya. Awas, awas, head, what you want?